Dah, yang terakhir sekarang ada 3 bab. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas, junub, haid. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang satu, yang hadas, yaitu hadas kecil. Yang kedua, bagi orang yang junub, yaitu hadas besar. Junub itu keluar mani. Satu, bagi orang yang hadas kecil. Yang kedua, bagi orang yang junub. Junub berarti hadas besar, keluar mani artinya. Yang ketiga, bagi orang yang haid. Bilang ya, najis itu bendanya. Kalau hadas, keadaan orangnya. Orang yang kencing, namanya orangnya berhadas. Tapi hadas kecil. Air kencingnya namanya najis. Nanti akan dibagi najis-najis itu ada berapa macam. Orang yang BAB, buang air besar, namanya dia lagi berhadas. Keadaannya lagi hadas, hadas kecil. Tapi BAB-nya namanya najis. Nah, sekarang kita bahas 3 kelompok. Diharamkan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang berhadas kecil. Kentut masuk, hadas kecil tadi itu. Kentut, kencing, berak. Yang kedua, orang yang junub. Junub itu hadas besar, gare-gare keluar mani. Atau gare-gare bersetubuh, itu junub namanya. Yang ketiga, orang-orang yang haid. Dan semakna dengan haid adalah orang-orang yang nifas. Satu, diharamkan bagi orang-orang yang berhadas kecil. Empat hal. Golongan pertama, orang-orang yang berhadas kecil, diharamkan baginya empat hal. Satu, sholat. Satu, sholat. Satu, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Perhatikan, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Ya, Quran. Mushaf itu Quran. Tawaf. Keliling Ka'bah itu tawaf. Di pertama, orang sholat dalam keadaan berhadas haram hukumnya, dan sholatnya tidak sah. Berarti orang yang sholat dalam keadaan hadas kecil hukumnya haram. Nah, haram berarti berdosa, bukan sekedar boleh-boleh aja. Yang kedua, sholatnya batal. Sudah haram, sholatnya batal. Nah, dia sudah haram dapat dosa, sholatnya pun batal. Lah, tukbal sholatun biwairi tohurin. Tidak diterima sholatnya orang-orang yang tidak berwudu. Berarti orang yang ingin sholat wajib dia bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar nanti sama pun. Nah, bagaimana kalau dia sudah bersuci kemudian dia mau hati-hati, dia berwudu lagi sebelum sholat, boleh enggak? Nah, boleh, hukumnya sunnah. Nah, contoh, dia tadi sholat maghrib, kemudian mau sholat istri dia tidak berhadas, tapi dia kan ragu-ragu. Nah, berwudu lagi boleh tidak? Boleh, sunnah hukumnya. Ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu namanya. Sunnah hukum. Yang kedua, yang masih berhubungan dengan yang pertama itu, sholat jenazah sama juga dengan sholat biasa. Berarti harus berwudu terlebih dahulu. Sholat jenazah dengan sholat biasa kan beda. Kan sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuma harus pakai wudu enggak? Nah, sami. Yang ketiga, sujud tilawah. Apa sujud tilawah, Bang? Nah, kalau ada ayat sajadah. Nah, sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Di saat kita mendengar orang baca ayat sajadah. Ayat sajadah ya tandanya Ka'bah ini di dalam Al-Qur'an tuh. Nah, kalau kita mendengar ayat sajadah disunahkan sujud. Cuman apakah sujudnya harus wudu dulu atau enggak? Jawabannya enggak. Berarti yang disunahkan sujudnya untuk sholat. Baik sholat biasa diwajibkan wudhu ya untuk sholat, baik sholat biasa ataupun sholat jenazah. Adapun sujud tilawah tidak diwajibkan wudhu. Jelas? Sudah, yang kedua berarti tawaf. Tawaf dalam mazhab Syafi'i harus berwudhu. Nah, berarti dalam mazhab Syafi'i, orang yang bersentuhan laki-laki dengan perempuan, wudunya batal dan tawafnya. Nah, ya salah. Nah, repot makanya. Mazhabnya Syafi'i itu repot kalau dalam masalah tawaf. Kan orang tawaf kan pasti berkumpul-kumpul perempuan laki kan. Dan dia kan bukan mahram semua. Dan dia pun orang-orang sudah baligh semua kan. Batal orang wudu. Batal sebenarnya wudunya, tapi boleh pindah mazhab. Pindah mazhab ke mazhab Hambali bahwanya tawaf itu tidak disyaratkan harus berwudu. Nah. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan. Berarti kan hukum haram. Menyentuh mushaf. Jadi ucapannya di situ kan yang terlarang adalah menyentuh mushaf. Lalu bagaimana kalau kita mau baca Quran? Kalau di HP kan bukan mushaf. HP itu mushaf bukan? Bukan. Berarti boleh kita nyentuh HP. Boleh. Masuk ke WC boleh enggak HP-nya? Boleh, yang penting tutup anaknya dua aplikasi Quran. HP itu lebih simple. Boleh enggak baca memegang mushaf di HP dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh. Nah, bagaimana kalau yang kita pegang mushaf asli? Boleh enggak kita baca Quran? Yang kita pegang mushaf asli, kemudian kita mau baca Quran, boleh enggak? Hukum membaca dengan memegang itu beda. Memegang itu enggak boleh kan. Haram di sini kan, mazhab Syafi'i. Kalau membaca, boleh. Membaca boleh. Nah, dilihat lah. Atau pakai alas megangnya. Ambil kain dipegang. Jadi tidak usah dipegang langsung lembaran lembaran mushafnya. Jelas? La tamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran kecuali orang-orang yang suci. Jadi baca Quran dalam keadaan hadas kecil boleh. Baik kita lihat Al-Quran dan kita pegang atau kita baca lihat hafalan. Nah. Kemudian yang terakhir adalah membawa membawa Al-Quran. Nah, itu untuk orang-orang yang sudah baligh. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mumayyiz? Kayak abang tuh masih mumayyiz. Itu boleh, dia boleh. Boleh dimegang Quran. Walaupun masih berhadas. Sudah? Yang kedua sekarang. Golongan yang kedua. Membawa Al-Quran, kalau menyentuh saja tidak boleh, apa ini? Membawa. Beda lah. Beda lah kalau dia anu bang. Kalau dalam tas. Yang kedua, golongan yang kedua, orang-orang yang junub. Berarti junub itu hadas besar disebabkan keluar mani. Keluar mani. Mimpi basah. Atau berhubungan. Nah. Golongan yang kedua, diharamkannya 6 hal. Yang pertama tadi diharamkan 4 4 hal. Golongan yang kedua diharamkannya 6 hal. Yang empat di awal sholat tawaf menyentuh mushaf membawa mushaf empat di awal tambah dua jadi 6 jelas tidak yang tadi ada sekecil kan diharamkannya 4 hal nah diharamkan juga bagi orang-orang yang junub tambah dua lagi bagi orang yang junub yang kelima diharamkan bagi orang yang junub berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Diharamkan. Wala junuban illa abiri sabilin. Jangan pula mampir di masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar lewat saja. Jadi orang yang lagi junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau sekedar lewat itu boleh. Jadi orang kalau junub laki-laki maupun perempuan dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Misalnya dia baca Quran di masjid atau dia ikut taklim di masjid. Kan berdiam diri lama di masjid tuh. Ya kan? Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau sekedar lewat, nah sekedar lewat itu boleh. Tapi kalau dia dengar taklim dari luar masjid, boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Karena itu bukan masjid. Jadi yang dilarang itu berdiam diri di dalam masjid. Kalau di rumah, taklim di rumah enggak masalah. Rumah itu bukan ya, enggak boleh sebenarnya. Dia harus keluar dari masjid. Dia rumah. Dia harus dengarnya dari luar masjid, benar. Gantinya letak. Sudah? Sudah? Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Membaca. Berarti orang yang lagi junub itu dilarang membaca Al-Qur'an. Berarti empat yang awal tadi, sholat, tawaf, memegang Qur'an, membawa Qur'an, kemudian berdiam diri di masjid, sama membaca Qur'an. Jadi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dan boleh junub dan boleh baca Qur'an. Junub dengan haid itu beda. Ya dibilangin junub dengan haid beda. Junub itu gara-gara sebabnya keluar mani, dibilang dan dibilang. Dibedakan antara junub dengan haid dan nifas. Nah, betul. Cuman hukumnya beda. Kemudian sekarang yang kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga sekarang bagi orang-orang yang haid. Nah, kelompok yang haid diharamkannya 10 hal, lebih banyak lagi. Diharamkan baginya 10 hal. 6 yang sebelumnya tadi. 6 yang sebelumnya tadi ditambah 4. 6 yang 10 tadi di atas tambah 4. 6 tadi apa? Salat. Tawaf. Menyentuh mushaf. Membawa mushaf. Berdiam diri di masjid. Kemudian membaca Quran, itu 6. Kemudian tambah 4. Tambah 4 tadi nomor 7. Nomor 7 berpuasa. Nomor 8. Nomor 8 talak. Talak itu talak cerai itu. Jatuhkan talak di saat haid. Itu haram hukumnya. Jadi wanita haid itu tidak boleh ditalak kok. Nomor 9. Sekedar lewat di masjid kalau khawatir berceceran. Sekedar lewat di masjid kalau khawatir apa sih berceceran ya? Kalau wis. Nah. Belumparan. Kalau ada tahu apa sih itu? Yang ke 10. Nah. Kalau tertembus. Yang ke 10 bercumbu. Bercumbu di daerah antara pusat sampai lutut. Bercumbu di daerah antara pusat sampai lutut. Berarti di bawah lutut boleh, di atas pusar boleh. Sudah paham? Jadi 6 di awal tadi, kemudian ditambah 4. Berarti dia sholat, tawaf, nyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, kemudian membaca Quran, kemudian puasa, kemudian tolak, lalu lewat di masjid kalau khawatir tembus ke berceceran, kemudian bercumbu di daerah antara pusar dengan lutut. Nah, masalah yang membaca Al-Quran di mazhab Syafi'i itu memang diharamkan bagi wanita yang haid. Cuman yang sahih, yang betul, baca Quran bagi orang yang haid itu boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau ulama yang lain boleh membaca Quran tapi tidak menyentuh. Jadi kalau perempuan haid dia mau baca Quran, tidak masalah dia baca Quran, yang penting tidak disentuh atau dibaca lewat hafalan. Ambil sarung tangan, kan baca Quran bisa pakai sarung tangan ya, sarung tangan pegang. Atau dia letakkan di depannya Quran, atau dia baca lewat hafalan, atau dia baca lewat HP. Nah, zaman sekarang kan bisa lewat HP. Hadis yang mengatakan la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Orang yang haid dan orang yang junub sama sekali tidak boleh membaca Al-Quran. Itu hadisnya itu lemah. Jadi hadisnya tidak ada dalilnya yang melarang orang haid untuk membaca Al-Quran. Makanya ulama-ulama itu membolehkan orang yang haid untuk membaca Al-Quran. Yang dilarang adalah menyentuh Al-Quran. Itu yang dilarang. Nah yang tadi itu bertumbuh di antara daerah antara pusat sampai lutut. Itu yang dilarang tuh bersetubuh, berjima. Menyetubuhi wanita yang lagi haid itu haram dan dosa besar. Paham? Menyetubuhi wanita yang lagi haid itu haram dan dosa besar. Paham enggak? Bagaimana kalau tidak sampai menyetubuhi? Hah? Kalau tidak sampai menyetubuhi, itu boleh. Sampai menyetubuhi itu yang tidak boleh. Itu haram dosa. Dosa besar. Man ataha yudun. Ayumru'atan. Tiduburiha. Aukahinan. Fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang menyetubuhi wanita yang haid atau wanita dari duburnya maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu jelas larangannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyetubuhi wanita dari duburnya dan menyetubuhi wanita yang sedang haid menyetubuhi. Tapi kalau sekedar bercumbu bagaimana? Sekedar bercumbu itu dibolehkan sebagian ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang melarang. Kemudian talak. Talak tadi dilarang ketika haid. Ya, jelas itu. Jadi wanita yang lagi haid itu tidak boleh dijatuhkan talak. Gimana jatuhkannya talak? Setelah selesai haidnya baru boleh. Nah, kemudian tadi sekedar lewat di masjid. Kan dikatakan di situ kalau takut bus atau berceceran, ya kan? Nah, bagaimana kalau ada keperluan dan dia itu kemungkinan kuat dan berceceran dan tembus. Boleh enggak lewat di masjid? Hah? Boleh. Sudah lewat di dalam, ya, keliling pagar ke hati lah, nak jogging di sini. Sekedar lewat, kalau ada kebutuhan, kemudian dia yakin, atau kemungkinan kuat itu tidak berceceran, boleh tidak? Boleh. Berarti boleh bagi wanita haid untuk lewat di masjid dengan syarat satu, ada keperluan. Yang kedua, dia yakin tidak akan mengotori, tidak akan tembus. Nah, berarti untuk orang-orang yang lagi haid, 10 hal tidak boleh. Sholat jelas, tawaf juga jelas, menyentuh Quran jelas, membawa Al-Quran jelas, berdiam diri jelas, membaca Quran, nah ini boleh. Sebenarnya boleh, cuman mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Puasa jelas tidak boleh, ditalak saat haid juga jelas tidak boleh, sekedar lewat di masjid, nah itu boleh kalau ada kebutuhan dan tidak akan mengotori masjid. Kemudian menyetubuhi, bercumbu, itu boleh selama tidak di jima ketika haid. Nah, tutupkan subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.